Mitra bisnis, makin banyak petinggi lembaga hukum di Indonesia ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Yang terbaru adalah penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar yang diduga menerima suap sekitar 3 miliar rupiah terkait sengketa pilkada. Belum berhenti di situ, diprediksi makin banyak nama-nama pejabat di Indonesia yang terkait dengan kasus itu. Untuk membicarakan fenomena korupsi di Indonesia itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa penegakan hukum di Indonesia sepertinya susah sekali dilakukan, padahal di negara lain yang juga merupakan negara berkembang, penegakan hukumnya lebih baik? Inilah ongkos dari kita berdemokrasi, ya, yang nggak jelas tujuannya, di mana berdemokrasi kita itu kita buat tanpa kita meletakkan dasar hukum yang kuat. Negara-negara lain itu berdemokrasi dan lain-lain itu dengan suatu hukum yang tegas gitu. Dan ada pemimpin yang juga tegas yang menjalankan hukum itu atau aparat hukum daripada baik legislatifnya maupun Mahkamah Agung dan lain-lain hakimnya itu betul-betul menegakkan itu. Ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum kita ini kan banyak yang overlapping. Hukum kita ini banyak yang betul-betul bertentangan satu sama lain. Banyak sekali yang grey area. Sehingga juga sampai ke perda-perda kita. Dan ini selalu dimanfaatkan oleh birokrasi kita. Yang mana dia senang sama you, dia pakai hukum ini. Mana yang dia nggak senang sama you, dia tafsirkan caranya dia sendiri. Ini yang bikin rusak kita ini. Dan inilah ongkos yang kita bayar untuk berdemokrasi dan berotonomi tanpa satu kejelasan hukum yang pasti begitu loh. Nah, apakah untuk memperbaiki kondisi penegakan hukum kita di Indonesia, harus ada pergantian seluruh pejabat serta beberapa tingkat di bawahnya? Enggak, kita betul-betul harus mereformasikan hukum itu. Dan itu hanya bisa kalau lu mempunyai suatu pemimpin yang kuat, yang betul-betul komit terhadap hukum itu sendiri. Ya. Dan ini menurut saya yang kita tidak mungkin dapatkan sampai pemilu tahun depan. Maka itu nggak boleh salah lagi cari pemimpin tahun depan itu. Itu aja harapan saya masih. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.